السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, kita telah memulai membacakan bab tentang wakaf. Telah kita sampaikan definisi wakaf, yang secara bahasa artinya al-habsu menahan, wal-man'u mencegah. Adapun secara istilah sudah kita bahas juga bahwa yang dimaksud dengan wakaf itu adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap mempertahankan barangnya. Menahan harta untuk diambil manfaatnya dengan tetap mempertahankan keberadaan harta tersebut. Ma'abaqai aynihi. Ya. Itu kita sebut dengan apa namanya wakaf ya. Kita pun sudah sampaikan bahwa wakaf ini adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, dalil hadis dan lain sebagainya. Dan juga sudah kita sampaikan bahwa orang yang boleh melakukan wakaf itu adalah mutlaq at-tasarruf, yaitu seorang yang balig berakal rasyidan. Jadi anak-anak tidak boleh, orang gila tidak boleh, yang belum mencapai ar-rusyd, yaitu kecakapan dalam berniaga pun tidak boleh. Dan juga ghairu mahjurin, tentunya orang yang mewakafkan hartanya bukanlah orang yang berada dalam kondisi mahjur, yaitu diboikot. Dan juga sudah kita bahas bahwa yang namanya wakaf itu, para pemirsa Niaga TV, fi ainin muayyanatin, haruslah pada barang yang tertentu. Yuntafa'u biha ma'abaqai ainiha da'iman. Di mana dari barang yang tertentu itu dimanfaatkan dengan tetap mempertahankan keberadaan barang tersebut. Seperti tanah misalnya, atau hewan, atau lain sebagainya. Dan juga yang namanya wakaf ini harus jelas peruntukannya untuk siapa. Ya, harus orang yang mewakafkan menjelaskan peruntukan dari sesuatu yang dia wakafkan. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, apabila satu harta itu diwakafkan, wahina idin pada saat itu yantakilul mulk fir raqabah ilallahi ta'ala, maka berpindahlah kekuasaan atas barang tersebut yang tadinya milik seseorang pribadi menjadi ilallahi ta'ala, menjadi dia diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yamliku al-mawqufu alayhi ghullatuhu wa manfa'atuhu. Adapun orang-orang yang menerima manfaat, mereka tidak memiliki barang tersebut. Ya, tetapi mereka mendapatkan manfaat. Jadi penerima wakaf, orang-orang yang menerima manfaat daripada wakaf, itu mereka tidak memiliki bendanya, tidak memiliki hartanya, tetapi mereka berhak atas ghullatuhu, hasilnya, wa manfa'atuhu, dan manfaat yang muncul dari sesuatu yang diwakafkan. Wa yanzuru fihi man syarata al-waqif. Dan orang yang diberikan amanah, dia hendaknya memperhatikan syarat-syarat yang diberikan oleh orang yang mewakafkan hartanya. Imma binafsihi, bisa saja syarat itu dia buat sendiri, dibuat oleh orang yang mewakafkan. Awil mawqufu alaihi au ghairihima, atau ya atas penerimanya atau selain mereka. Fa in lam, ya, tetapi kalau belum memberikan syarat, maka yang memberikan syaratnya adalah hakim. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai yatawalla an-nadhiru fi syu'unil mawquf. Nazir itu bermanfaat, bertanggung jawab mengurus wakaf tersebut. Wa hifzuhu, dan menjaga barang wakaf tersebut. Wa ma yata'allaqu bihi man syaratal waqifu lahu. Ya, dan apa-apa yang disyaratkan oleh seorang yang mewakafkan hartanya kepadanya. Wa tusraful ghullatu ala ma syuritu min al-mufadalah wat-taqdim wal-jama' wat-tartib wa ghairu dhalik. Dan disalurkan al-ghullah atau hasil dari wakaf itu sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Wa in waqafa shay'an fi dhimmah, apabila seseorang mewakafkan sesuatu yang sifatnya fidzimmah, dalam tanggungan atau terhutang, maka tidak boleh, ya, tidak boleh mewakafkan sesuatu, ya, yang sifatnya fidzimmah, di dalam tanggungan, artinya belum ada barangnya, belum dibeli barangnya, ya, belum ada, itu tidak bisa, karena wakaf itu haruslah sesuatu yang jelas, ya, sesuatu yang muayyanah, ya, sesuatu yang jelas, ya, muayyanah, terlihat. Au ihdad darain, tidak boleh juga seseorang mengatakan salah satu dari dua rumah ini saya wakafkan, itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Lil jahalati fil mawqufi wa adamu ta'inihi. Karena ada jahalah, ada ketidakjelasan. Saya wakafkan salah satu dari dua rumah ini. Nah, itu ada jahalah, ada ketidakjelasan. Dan juga tidak ada yang namanya ta'in di situ. Ta'in itu menunjuk yang mana. Kalau salah satu rumah itu masih belum jelas. Ya. Tidak boleh juga seseorang berwakaf dengan mat'uman, makanan. Ada seseorang misal, para pemirsa Niaga TV, dia datang ke pesantren, lalu dia berkata, saya wakafkan 10 karung beras. Ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu la yuntafa'u bihi illa bistihlaki ainihi. Karena yang namanya makanan tidak mungkin bisa diambil manfaatnya kecuali dengan cara dihilangkan barangnya atau dihabiskan barangnya. Padahal hakikat wakaf itu adalah habsu malin, menahan hartanya agar tetap ada. Tapi kalau berupa makanan tidak bisa ditahan. Namanya makanan pasti dimakan, kalau dimakan pasti habis. Maka tidak boleh berwakaf dengan sesuatu berupa makanan. Au raihanan, sebagaimana tidak boleh juga berwakaf dengan bunga misalnya. Saya wakafkan bunga raihanah ini, bunga yang wangi ini, untuk menjadi pewangi di masjid. Ya, 2-3 hari dia sudah layu. Dia enggak nyampe 3 hari dia sudah layu, baunya pun sudah hilang. Maka yang begitu tidak disebut dengan wakaf. Waqafa walam yu'ayyinil masraf. Atau tapi dia tidak menyebutkan penerima wakafnya siapa. Dia mewakaf lam yadhkur al-jihata al-mawqufa 'alayha. Yaitu dia belum menyebutkan penerima manfaat dari wakafnya. Li'anna al-mawqufa 'alayhi, karena adanya penerima wakaf, ruknun min arkanil wakaf. Itu rukun diantara rukun-rukun wakaf. Aw waqfun ala majhulin. Atau mewakafkan sesuatu yang majhul. Ya. Sesuatu yang tidak jelas. Itu pun tidak sah. Ya. Aw ala nafsihi. Ya. Mohon maaf. Aw waqafa ala majhulin, atau dia mewakafkan sesuatu atas sesuatu yang majhul, tidak diketahui. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, maksudnya adalah ka insanin au jama'atin. Ya. Dia sebutkan, sini saya wakafkan untuk si fulan, tapi si fulan itu yang mana? Saya wakafkan ini untuk orang ini, orang yang kelompok itu di mana adanya? Ini majhul namanya ya. Au ala nafsihi. Atau dia mewakafkan sesuatu atas dirinya. Saya wakafkan rumah ini untuk saya tinggali. Itu bukan wakaf, Pak. Itu main-main. Anda itu melakukan tahsilul hasil. Ya, tahsilul hasil itu apa? Menghasilkan sesuatu yang memang sudah ada. Tujuan dari wakaf memindahkan kepemilikannya menjadi milik Allah tabaraka wa ta'ala, tapi manfaatnya diambil atas penerima yang sudah ditentukan oleh pewakaf. Tapi kalau seseorang mengatakan, oh, ini saya wakafkan untuk diri saya, ya, gak usah Anda sebutkan, saya wakafkan, itu milik Anda, dan Anda bisa manfaatkan harta tersebut. Au ala muharramin ka imaratin kanisatin. Begitupun di antara jenis wakaf yang dilarang adalah wakaf atas sesuatu yang haram, ka'imaratin, ka'imarati kanisatin. Contohnya adalah membangun tempat ibadah non-muslim. Ya, misalnya ibadah kanisah, gereja misalnya. Au 'allaqa ibtida'ahu wa intiha'ahu 'ala syartin. Atau dia mewakafkan sesuatu, tapi dia sebutkan dari mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ini pun tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena yang namanya wakaf itu adalah tamlikun lil manfaat. Kita menjadikan seseorang berhak memiliki manfaat dari harta tersebut. Nah, sesuatu yang sifatnya tamlikun manfaat la yakbalu at-ta'liq. Tidak menerima adanya ta'liq. Tidak boleh digantung. Harus jelas. Ya. Misalnya seseorang berkata, idza jaa ra'sus syahri faqad waqaftu. Apabila telah datang awal bulan ini, maka aku telah mewakafkan harta itu. Au waqaftuhu ila sanatin. Atau seseorang mengatakan, aku mewakafkan barang ini sampai setahun ke depan. Itu pun tidak boleh. Karena hukum asal yang namanya wakaf itu selamanya. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Walau waqafa ala muayyanin ushtiritu qabuluhu fa in raddahu batala. Apabila seseorang mewakafkan sesuatu muayyanin kepada seseorang, ushtiritu qabuluhu, maka mauquf alaih, penerima wakaf tersebut atau penerima manfaatnya disyaratkan dia harus qabul atau menerima. Ya, fa in raddahu batala. Tapi kalau dia menolaknya maka dianggap batal. Wa in waqafa ala zaidin wa lam yaqul wa ba'dahu ila kadza. Apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk si Zaid tetapi dia tidak mengatakan kalau Zaid nanti sudah tidak ada wakafnya atas ini misalnya, dia tidak menyebutkan, sahha wakafnya dianggap sah. Wa yusrab ba'da zaidin li fuqara'i wa aqaribil waqif. Maka setelah nanti si Zaid itu meninggal, ya, disalurkan manfaat dari wakaf itu kepada fakir miskin dan kerabat-kerabat orang yang mewakafkan. Lalu dikatakan di sini, wa in waqafa 'ala 'abdin 'abdin nafsihi batal. Apabila seseorang mewakafkan sesuatu untuk budak milik dia, itu batal. Kenapa? Ya, karena ya bahwa ketika kita mewakafkan sesuatu kepada orang lain, artinya kita memberikan dia hak untuk memanfaatkan. Ya, kita memberikan dia hak untuk memiliki apa namanya manfaatnya, sedangkan seorang budak tidak memiliki tidak bisa memiliki sesuatu, oleh karena tidak bisa mewakafkan sesuatu kepada budak. Wa in atlaqa fa huwa li sayyidihi. Kalau dia tidak menyebutkan, dia tidak menyebutkannya, maka itu untuk tuannya, tuan si budak tersebut. Baik, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki bab yang baru, judulnya adalah bab al-hibah. Tentunya para pemirsa Niaga TV pernah mendengar kata hibah. Ada seseorang menghibahkan rumahnya untuk asrama yatim. Ya, menghibahkan. Hibah artinya al-atiyah, pemberian. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, ya, yang menggunakan kata hibah. Misalnya di surat Asy-Syura ayat 49, Allah memberikan liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura. Dan Allah pun memberikan kepada siapa yang dia kehendaki anak laki-laki. Di ayat yang lain, surat Ibrahim ayat 39, Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, wahabali, yang telah menghibahkan untukku, memberikan untukku alal kibari, walaupun usiaku sudah tidak muda lagi, Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Yaitu aku diberikan Ismail dan Ishaq, sesungguhnya Allah maha mendengar doa. Adapun dalam pengertian syar'i, aqdun yufidu tamlikul ain bila iwad. dia adalah akad yang berfaedah memberikan satu barang kepada orang lain tanpa adanya pertukaran. Artinya tanpa ada uang yang dibayarkan, dikasih saja begitu kepada orang lain, ya, halal hayah, dalam kondisi yang memberikannya masih hidup, karena kalau sudah meninggal nanti bisa disebut apa namanya itu wasiat, ya, tatawuan sebagai ibadah tambahan. Maka dari definisi ini tadi, hibah adalah akdun yufidu tamlikul ain bila iwan, ya, dia adalah akad yang memberikan faedah kita memberikan satu barang kepada seseorang. Berarti ini berbeda dengan i'arah. Kalau pemirsa masih niaga TV masih ingat i'arah. Kalau meminjamkan itu hanya memberikan manfaat. Tapi barangnya tetap milik si pemilik barang yang sebelumnya. Berbeda juga dengan apa? Wakaf. Ya, kalau hibah memberikan barangnya, kalau wakaf memberikan manfaatnya. Ya. Berbeda juga dengan ijarah. Kalau ijarah kan tamlikul manafi, ya, apa namanya, kita mengambil manfaat tetapi dengan ujrah, yaitu dengan bayaran. Ya. Baik, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Beliau berkata, wal hibatu bihadzal ma'na tashmalu al hadiyata was sadaqah. Maka hibah dalam makna ini dia mencakup hadiah dan sedekah. Itu bisa dianggap sebagai hibah. Fa inna kullan minhuma tamlikun lil aini bila iwad. Karena keduanya juga masuk definisi kita memberikan sesuatu tanpa adanya iwad, yaitu ganti atau bayaran. Baik, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dikatakan di sini babul al-hibah wa hiya mandubah. Dan yang namanya hibah itu sesuatu yang mandubah, ya, yang dianjurkan atau yang disunnahkan, ya, berdasarkan dalil Quran, begitupun dalam hadis. Ya, misalnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat keempat, wa atun nisa saduqatihinna nihlah, ya. Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'an. Berikanlah kepada wanita itu, kepada istri, ya, saduqatihinna, yaitu apa namanya, maharnya. Fa in tibna lakum, kalau mereka mengizinkan kalian misalnya untuk menggunakan apa namanya mahar tersebut, fakuluhu hani'an mari'ah, maka silahkan dipakai, ya, tapi ya nanti tergantung akadnya, apakah itu bersifat pinjaman dan lain sebagainya. Begitupun diantara dalil hibah dari Al-Quran adalah firman Allah surat Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriki wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah kalian ke timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Yang baik itu adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman kepada kitab, para nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan harta kepada harta yang dia cintai, kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, peminta-minta dan lain sebagainya. Belum kita baca semua, para pemirsa Niaga TV, baru sedikit kita baca. Insya Allah besok kita coba lanjutkan lagi lebih dalam. Kita bacakan penjelasan lebih lengkap terkait dengan masalah hibah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini.

kemudian kita tulis di sampulnya atau di bagian dalam ini, Al-Quran ini saya wakafkan atas nama ayah saya tercinta Fulan bin Fulan. Tidak ada masalah. Bagus, tidak ada masalah. Allah Alam bisa. Suami bekerja di instansi negara yang mendapatkan jatah BBM tiap bulannya dari dinas. Dan tiap bulan sering ada sisa, apakah boleh juga sisa jatah BBM itu untuk kepentingan keluarga atau kadang dikasih ke temannya jika ada yang membutuhkan. Karena kalau tidak diambil jatah, dia tadi khawatir akan dijual, dimanfaatkan untuk pribadi oleh yang bagian pengisian BBM. Allah bisa, ya, tinggal kita lihat sebenarnya aturan, aturannya bagaimana dari instansi tempat beliau bekerja. Ya, kalau memang itu jatah beliau, dipakai tidak dipakai itu jatah beliau, ya, ya bisa diambil, ya, bisa dimanfaatkan kalau memang itu jatahnya. Atau sudah dikasih jatah sekian pemakaian bensin, ini fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, maka diambil tidak masalah. Tetapi kalau kantor hanya memberikan fasilitas sesuai dengan kegiatan kantor, sesuai dengan kebutuhan, ya apa namanya, kita tidak bisa mengambil lebih dari kebutuhan tersebut. Tapi kan Ustaz nanti akan dijual oleh apa? Oh, itu kaitannya nanti dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kita mengingatkan orang agar tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Tetapi jangan sampai kekhawatiran kita atas orang lain akan melakukan sesuatu yang dilarang, malah menjadikan kita melakukan hal yang sama. Misalnya, memanfaatkan fasilitas itu bukan untuk apa namanya kegiatan yang bersifat kerja, kantor. Ya misalnya, jangan sampai kita berprinsip, daripada diambil orang, meninggal kita yang ambil. Sesuatu yang bukan milik kita, bukan juga milik orang, maka kita tidak lebih berhak juga dari dia. Kalau dia melakukan satu kesalahan, kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama, kan begitu. Jadi harus diperjelas nanti di kantor bagaimana aturan yang dibuat, apakah memang itu memang dipakai, nggak dipakai, sehingga dikasih ke dia, atau memang kantor hanyalah memberikan fasilitas ketika ada kebutuhan pengisian diisi. Ya kalau tidak ada kebutuhan karena masih ada atau yang tidak banyak keluar, ya berarti kantor tidak memiliki tanggung jawab untuk mengisi sesuatu yang memang masih ada atau tidak dipakai sehingga masih ada. Ya maka hanya itu saja sebenarnya fasilitas yang diberikan, tidak bisa digunakan untuk sesuatu yang sifatnya apa pribadi. Allah Alam Bishawab. Apakah wajib merenovasi makam jika makam sesepuh kami yang tidak sesuai agama, yaitu dibangun semen tinggi? Ya kalau bisa, ya kalau bisa direnovasi, tentunya itu satu hal yang bagus. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib bahwa beliau berkata kepada Abu Hayyaj Al-Asadi, "Maukah engkau aku perintahkan dengan sesuatu yang dahulu aku diperintahkan oleh Nabi?" Yaitu adalah, tidaklah engkau menemukan satu kuburan yang dimuliakan, ditinggikan, kecuali kamu samakan, kamu ratakan agar sama dengan kuburan yang lain. Kalau bisa, bagus ya. Naha Rasulullah an yujassas al-kubur dalam riwayat. Nabi melarang menyemen kuburan. Dalam riwayat, Nabi melarang meletakkan lampu di atas kuburan. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan apa namanya aturan terkait dengan kuburan. Allah Alam Bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu rumah tangga. Sewaktu kita lagi sendiri di rumah atau lagi ada waktu, mana yang lebih diutamakan, berzikir atau mendengar ceramah di televisi? Sebaik-baik zikir itu adalah mempelajari ilmu, ya. Sebaik-baik zikir itu adalah mempelajari ilmu, ya, apa namanya, membaca Al-Quran itu pun berzikir, ya, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu pun berzikir. Maka kalau seandainya kita ingin menyimak kajian di televisi misalnya, Maka itu sesuatu yang bagus, ya sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan mudah-mudahan untuk orang lain. Maka kalau ada berzikir, ya lalu di waktu yang sama ada yang berceramah, Allah lebih sab. Kalau menurut saya ya mendengarkan ceramah lebih utama, karena dia adalah zikir juga plus kita dapat tambahan ilmu, ya, dan menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib. Adapun zikir selain di luar sholat itu sunnah, dan yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Allah lebih. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa mencari ilmu itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah mutlak misalnya, saking pentingnya mencari. Kalau tas militas yang ada gambarnya begini, bagaimana hukumnya? Kalau untuk anak-anak yang saya tahu itu diberikan rukhsah keringanan. Karena Nabi pernah melihat Aisyah ya memegang boneka yang terbuat dari kuda dan Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan Nabi bertanya, memang ada kuda yang memiliki sayap ya. Nah, karenanya kalau itu untuk anak-anak ya yang saya tahu itu tidak masalah. Ya. Kalau untuk anak-anak itu tidak masalah diberikan keringanan oleh syariat. Allah Alhamdulillah. Habis, baik. Seperti apakah masih ada atau sudah habis? Sudah habis. Baik, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita keikhlasan dan ilmu yang... Ada penelpon. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Baik, baik, lanjut dulu. Iya. Lanjutkan Ibu, iya lanjutkan Ibu, barakallahu fiik. Iya. Baik. Ramah di televisi. Baik, itu saja. Baik. Sebab, jadi beliau sudah melakukan sebelum tidur, kemudian setelah itu tidak langsung tidur, tetapi sempat menyaksikan dulu acara di televisi, apakah perlu diulang ya ataukah tidak perlu diulang. Ya kalau mau diulang silahkan, kalaupun tidak, tidak masalah. Ibu dengan ibu sudah membaca itu ya sudah cukup ya. Tapi kalau ibu mencukupkan dengan bacaan sebelumnya, kalau menurut saya itu sudah cukup, tidak masalah. Kalaupun ibu misalnya pergi keluar kamar atau melakukan aktivitas, ibu tidak perlu mengulang. Allah lebih. Ya, itu dua. Baik, ibu fokus di telepon, silakan. Ibu tidak perlu melihat televisi, fokus ke telepon. Baik. Fokus ke telepon dan tidak perlu melihat televisi. Baik. Baik, sepertinya ada kendala teknis ya. Baik, terputus. Baik. Waalaikumsalam. Langsung ibu. Langsung ibu, langsung. Ibu fokus ke telepon. Ibu harus fokus ke telepon. Suaranya putus-putus ibu. Suaranya putus. Mohon maaf. Jadi ada rumah, lalu baik, saya tidak bisa mendengar dengan fokus karena putus-putus. Dan oh, masalah tadi. Oh, baik. Ya. Baik. Suara dari TV masuk dan suara bising dari baik bisa ditutup saya rasa. Baik, masalah itu tadi sudah kita jelaskan bahwa makam yang yang dibangun tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kalau memang bisa kita ubah, ya misalnya kita ratakan agar sama dengan makam-makam yang lain tingginya, tidak disemen, maka itu adalah satu hal yang sangat baik. Itu adalah satu hal yang sangat sangat bagus ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Ya, jadi beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu diutus oleh Nabi untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Kata Nabi, ratakan kuburan itu agar sama dengan kuburan yang lain. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah naha an yujassas al-kubur, bahwa Nabi melarang menyemen kuburan. Jadi Nabi melarang, artinya tidak membolehkan umatnya untuk kuburan itu disemen ataupun ditinggikan ataupun diberikan lampu. Dalam riwayat Nabi melarang untuk menulis di kuburan. Walaupun masalah menulis ini kata para ulama adalah menulis yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah, yaitu yang berisi puji-pujian kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Adapun kalau tulisannya hanya berupa nama sebagai penanda bahwa kuburan itu milik seseorang, maka kata para ulama tidak masalah. Allah alam bissawab. Harap ditulis dengan singkat dan jelas, tidak perlu panjang-panjang. Baik. Baik, itu sudah ada di bawah. Mana? Itu sudah baik. Ada juga makam yang di atas mayit dipasang besi dan dicor. Ya sudah, kalau memang bisa untuk diubah, diubah. Kalau tidak bisa diubah, ya sudah ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Kalau bisa dicor, ya kalau bisa dihilangkan itu cor-corannya. Ya, lalu apa maksudnya direnovasi? Kalau direnovasi artinya bangunannya diperbaiki, malah tidak boleh ibu. Ya, tadi ibu katakan di awal itu tidak sesuai dengan syariat. Betul. Ya, itu betul. Ya, tidak sesuai dengan syariat. Ya, tadi itu di atas dikatakan jika makam sesepuh kami yang tidak sesuai agama, kan? Tidak sesuai agama. Kalau tidak sesuai dengan agama, bukan direnovasi, malah dikembalikan agar sesuai dengan agama. Kalau malah direnovasi jadi makin bagus, ya nanti makin tidak sesuai dengan agama. Ya, Allah alam besar. Tentang yang tadi, membaca doa sebelum tidur, apakah boleh main HP? Silahkan Ibu, main HP kalau perlu. Kalau tidak perlu ya jangan. Ya, kalau kita udah tinggal tidur, ada perlu main HP silahkan. Setelah selesai keperluan, kita tidur. Allah alam bisa. Baik, saya rasa itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.